Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ali washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Ulumul Maram ditulis oleh Harab bin Najjar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk di kitab Zakat. Disebutkan pada pertemuan lewat hadis yang kedua di kitab ini. Dan itu adalah hadis yang ke-561, hadis yang panjang. Ketika Abu Bakar Siddiq mengutus Anas Malik ke Bahrain mengumpulkan zakat. Ya, di antaranya disebutkan untuk setiap 40 kambing keluar satu kambing. Demikian juga tentang unta, kalau dia kurang dari 5 ekor tidak keluar zakatnya. Kemudian juga ketika melakukan zakat tidak boleh dikeluarkan yang tua. Ya, demikian juga untuk perak juga dikeluarkan. Ya, demikian. Kemudian ada beberapa permasalahan nanti kita akan sebutkan. Kita baca hadis berikutnya. Hadis yang ketiga di bab ini, ya di kitab ini, kitab Zakah. Qala rahimahu ta'ala Bu'an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini kesimpulannya adalah hasan dengan penguat-penguatnya. Ya, hadisnya sahih dengan penguatnya. Namanya sahih Ibiri. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Hajar ini disebutkan bahwa para ulama merujukkan itu mursal, terputus. Ya, tapi ada penguatnya. Dari riwayat Imam Ahmad, dari sahabat Muhammad bin Jabbar, demikian juga yang lainnya. Ada Ibnu Mas'ud, disebutkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam At-Tirmidzi. Yang kemudian kesimpulannya, ya di sini bisa untuk dilaksanakan. Tentang zakatnya sapi, ya, sebelumnya kan unta, demikian juga kambing, demikian juga di sini sapi. Qala wan Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila Yaman. Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Sebagaimana ma'ruf hal demikian, sebagaimana juga Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman juga, ke arah Yaman bagian utara. Kemudian tersebar Syiah di sana. Adapun Mu'ad bin Jabal ini diutus di Yaman bagian selatan. Fa'amarahu, maka beliau merintahkan Mu'ad bin Jabal ayya khuda, untuk mengambil mingkuli salasina bakaroh, di setiap 30 sapi. Berarti di sana juga ada sapi. Ya, jangan tergambarkan padang pasir, padang sahara. Di sana juga banyak tanaman. Kebun-kebun yang luas juga. Mereka mempunyai rumput-rumputan yang mereka sengaja tanam. Kalau kita mungkin mudah ya didapat, tapi saking banyak melihara kadang berebutan. Kalau di sana di kebun mereka itu nanti ada di tengahnya itu rumput untuk sapi yang mereka miliki, paling minimal diminum untuk keluarga mereka. Maka untuk setiap 30 sapi tabian atau tabiatan, apa itu disebutkan tabian, alati istakmala sanah, itu sudah sempurna 1 tahun. Ya, itu laki-laki ataupun perempuan. Pemingkuli arba'in, setiap 40 sapi musinah. Musinah itu istakmala sanatain, sempurna 2 tahun dikeluarkan, seperti itu. Ini ya disebutkan yang dia itu hauleni, berarti kan itu 2 tahun 2 haul. Kemudian disebutkan pemingkuli halimin dinaron. Halim disebutkan apa itu? Subhanallah Subhanallah. Ya, ini muhtalim. Ya, ini jizyah mumman lam yuslim. Ya, ini itu dikeluarkan. Kalau kita ya mungkin pungutan. Saya mengatakan pajak upeti. Ini pungutan. Ini pungutan untuk orang yang tidak masuk Islam. Di orang-orang yang tidak masuk Islam untuk mengeluarkan dinaron, 1 dinar, au adlahu, atau semisalnya ma'afiri, mu'afirian, mu'afiri yaitu baju, ya, baju yang mahal. Jadi sebuah lima usulan ini nisbah kepada mu'afiri, seperti bahasan masajid, yaitu suatu tempat ada di Yaman, di situ dinisbahkan baju mu'afiriyah, yaitu dikatakan mu'afiri. Ya, ini Rawal Khamsah meriwayatkannya yang lima wala tuli Ahmad lafal Imam Ahmad wa Hasanu Tirmizi. Muhasan Imam Tirmizi wa asyara ila ikhtilaf fi wasli. Beliau mengisyaratkan, Imam Tirmizi mengisyaratkan terjadi perselisihan apakah dia bersambung fi wasli. Dan nanti kita sebutkan bahwa itu mursal terputus tapi ada penguatnya kan itu. Wa sahih Ibnu Hibban, Ibnu Hibban mensahihkan wal Hakim demikian juga Hakim. Kalau sebenarnya tadi dengan riwayat yang banyak dia menjadi hasan. Kecuali tambahan kami puli halim wala lamin dalatoi. Ya, tidak bisa kuat. Jadi dari lafaz wa min kulli halim sampai akhir itu adalah lemah yaitu. Kemudian disebutkan hadis yang keempat. Qala wa ta'ala wa an Amr bin Syu'aib an nabihi dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, yakni Syu'aib bin Muhammad. An jadi dari kakeknya, Jamir Hu ini ya berselisih para ulama. Ini kembali yang benar ini kepada Syu'aib ini. Berarti siapa kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya disebutkan di sini juga diperselisihkan. Ya, tapi yang benar ulama adalah hadis yang hasan. Hadis yang sahih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuqadu shadaqatul muslimin," diambil sedekah kaum muslimin ala miyahihim. Ya, di tempat-tempat air mereka, Ruahmas, mereka katanya, mereka katakan Imam Ahmad. Ya, demikian disebutkan. Wali Abi Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud juga, Imam Abu Dawud meriwayatkan Aidan juga, ini sahih. La tuqadu shadaqatuhum, tidak diambil sedekah-sedekah mereka, ini zakat-zakat mereka itu tidak diambil illa fi durihim, kecuali di rumah-rumah mereka. Jadi orang yang mengumpulkan zakat yang ditunjuk pemerintah itu langsung datang ke tempat orang-orang yang punya harta. Ini maknanya. Ya, diambil sedekah-sedekah kaum muslimin itu di tempat-tempat mereka. Ya, demikian disebutkan. Maka di sini ada beberapa permasalahan yang jelas tentang sedekah unta, demikian juga kambing dari hadis Anas Malik yang telah lewat, demikian juga sapi yang baru kita baca. Ya zakatul ibil wal ghanam wal baqar ajma'ul ilmi, sepakat ahlul ilmi tentang wujubnya zakat bahimatul an'am, binatang-binatang ternak ini. Al-thalatsa asnaf, tiga jenis yang disebutkan tadi. Ya itu. Sudah ada hadis Anas Malik radhiyallahu anhu. Ya. Demikian juga yang lainnya. Riwayat Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, demikian juga riwayat Abu Dzar. Nabi menyebutkan ma min sahibil ibil. Wali Muslim ini tidak ada seorang memiliki unta, tentu saja dengan batasan tadi. Kalau dia cuma 4 tidak keluar sahabat. Wala bakor, demikian juga sapi. Wala gunam, demikian juga kambing ataupun domba. La yu'addi zakatah, tidak mengeluarkan zakatnya. Ila jahat yaumal kiamah, akan datang nanti hari kiamat, pada hari kiamat akan datang kepadanya a'dham makanat, menjadi besar keadaannya, jadi besar itu untanya, jadi besar sapinya, jadi besar dan sebagainya. Ya, tantahuhu bi kurunha, nanti akan menonjok dia dengan apa? Dengan kurun dan korn, dengan tanduk-tanduknya. Wa tatahu bi akhfafiha, diinjak-injak dengan kaki-kakinya. Nah ini untuk apa? Yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ini jelas. Kemudian juga disebutkan, apakah disyaratkan zakat ini antakuna sa'imah, dia dikembalikan? Ya, kesimpulan adalah demikian. Dhahaba jumhur ulama ila istirati saum fi zakat. Disyaratkan para ulama, kebanyakan para ulama mensyaratkan dia itu adalah dikembalikan. Berarti kalau di kandang-kandang dia bekerja keras, pemiliknya bekerja keras untuk mencari pakan, tidak dikeluarkan zakat. Paham? Ya, jadi mereka yang mempunyai banyak sekali peternakan-peternakan itu, kalau dia itu adalah dia dapatkan dari kerja keras dia, ya dengan mencari pakan dan sebagainya tidak dikeluarkan. Sebagaimana lafaz telah sebutkan, babi sodakati gonam fi saimatiha, di sedekahnya binatang ternak di gembalaannya. Ya, itu ini menunjukkan kalau dia susah payah mencari pakan maka tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kemudian sudah menjadi harta, sudah banyak dia menjadi harta, ya itu lain lagi. Sudah berupa uang, namanya satu tahun, kemudian bisa masuk nisab, ya harus dia keluarkan. Kemudian juga disebutkan dari hadis tadi, bahwa mengambil ya akhdhu zakat min ashabil amwal inda diyarihim wa miyahim, diambil zakatnya dari pemilik harta itu di rumah-rumah mereka. Demikian juga di tempat-tempat air mereka. Nah, di sini menunjukkan annasu'ah, semua orang yang itu mengumpulkan zakat, yadhabuna ila ashabil amwal. Mereka lah yang pergi ke pemilik-pemilik harta. Itu harusnya gitu ya. Jadi bukan pemilik harta yang mendatangi, enggak. Jadi mereka yang mengumpulkan itu langsung datang. Ya, langsung datang ke pemilik harta, dilihat langsung, diperhatikan berapa, dihitung, ya demikian. Itu juga untuk mengetahui keadaan sebenarnya, kadang laporannya tidak sebenarnya. Ya, dan itu jalannya syarat kita dengan zakat, bukan dengan apa? Bukan dengan pajak. Pajak itu para ulama menyebutkan dalam buku-buku para ulama, ulama Syafi'iyah dan sebagainya, namanya jamalik upeti, termasuk dolim. Sebenarnya pajak termasuk dolim. Islam memberikan jalan keluar itu dengan apa? Dengan zakat. Jadi petugasnya itu yang datang kepada pemilik-pemilik harta. Ya, itu. Kemudian sebutkan hal min zi ifradu sadaqah ila sultan jair. Apakah memenuhi syarat mengeluarkan zakat kepada pemimpin yang jelek? Kesimpulannya adalah iya. Ya, walaupun pemimpinnya jelek, tetap kita mengeluarkan zakat. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari riwayat ya Ibnu Mas'ud, ya Bukhari Muslim, Nabi mengatakan inna satakunu ba'diya saratun wa umurun tungkirunha, akan datang setelahku sesuatu ya asarah, ini sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mendahulukan diri dia, ya mendorim orang lain, dan perkara-perkara kalian ingkari. Kemudian isma'u wa ti'u, dengarlah dan taatlah. Di hadis yang lain disebutkan. Ya demikian. Sampai di sini, semoga kita sudah ingat. Mantap.